Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa ridha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'da wa ba'd. Ikhwatul Islam rahimani Allah wa iyyakum sararaku siman seakidah. Pemirsa TV Roja dan juga pendengar radio Roja dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama kami di kesempatan pagi hari ini untuk mengikuti program acara kajian ilmiah bersama Ustaz Abu Yala Kurniadi Alsi Hafizallahu Ta'ala. Tak pernah bosan lisan kita untuk memuji dan bersyukur kepada Allah atas segala nikmat serta karunia yang Allah limpahkan untuk kita semuanya. Serta salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teruntuk keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Ikhwat al-Islam, kembali kami hadirkan program acara pembahasan kitab Al-Isbah fi bayani manhajis salaf fi tarbiyah wal-islah buah karya dari Syekh Abdullah bin Salih al-Ubailan hafizahullah. Dan kali ini kita masuk pada bab yaitu berbicara kepada manusia sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Alhamdulillah Ustaz telah hadir di tengah-tengah kita. Kita salat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan bikum. Nari Ustaz, ya, pembahasan mengenai berbicara kepada manusia sesuai dengan tingkatan pemahaman. Sahih. Baik Ustaz. Untuk ikhwatul Islam yang nanti ingin bertanya langsung, silakan bisa menghubungi kami di 0218236543 untuk pesan singkat di 0819896543. Baiklah, kita simak bersama uraian pembahasan dari Ustaz. Kepada Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Para pemirsa dan para pendengar yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang sangat banyak yang Allah anugerahkan kepada kita. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita bisa kembali di majlis yang mulia ini untuk membacakan kaidah yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Salih Al-Ubailan hafizahullah taala dalam kitab Al-Isbah fi bayani manhajis salafi fit tarbiyati wal islah. Dan pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas kaidah yang ke-41, yakni annahum yarawna أن من الوسائل الشرعية في الدعوة إلى الله مخاطبة الناس على قدر أفهامهم ومكانتهم وأن توحيد الخطاب للناس في غير فروض الأعيان ليس منهجا ربانيا. Artinya bahwa mereka, yani ahlu sunnah wal jamaah, memandang di antara wasilah syar'iyah dalam berdakwah ila Allah adalah mengajak bicara kepada manusia sesuai dengan tingkat pemahaman mereka dan sesuai dengan kedudukan mereka. Jadi tidak bisa disamakan, sesuai dengan kedudukan mereka. Kemudian menyamakan khitab, yakni seruan dan pembicaraan kepada seluruh manusia ini dalam selain fardu ayan, dalam selain fardu ain, ini merupakan hal yang keliru dan bukan manhaj rabbaniyah, bukan manhajnya rabbani. Jadi sebagaimana tadi disebutkan oleh bahwa kita akan membahas kaidah mukhatabat an-nas ala qadri afhamihim wa makanatihim. Ini mengajak bicara kepada manusia sesuai dengan tingkat pemahaman dan kedudukan mereka. Mari kita mulai. Penulis hafizahullah taala menurunkan beberapa dalil. Yang pertama adalah surat An-Nahl ayat 135. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah kepada jalan Rabbmu bil hikmah, dengan hikmah dan dengan mau'izah yang baik, dengan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan berjidalah dengan mereka dengan sesuatu yang lebih baik. Inna rabbaka, sesungguhnya Rabbmu, huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Rabbmu lebih mengetahui siapa yang tersesat, biman dhalla, siapa yang tersesat dari jalannya, dan siapa yang dan dia lebih mengetahui siapa yang berada dalam hidayah. Surat An-Nahl ayat 125. Kemudian di surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ja'atuhum amrun min al-amn aw al-khawf adza'u bihi walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaykum wa rahmatuhu lattaba'tumu ash-shaytana illa qalila." Artinya, apabila datang kepada mereka perkara yang berhubungan dengan aman, keamanan dan ketakutan, mereka langsung menyebarkannya. Walaula radduhu ila ar-rasuli wa ila wa ila ulil amri minhum. Seandainya mereka mengembalikan itu kepada rasul dan kepada ulil amri, ya, dari mereka, la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Niscaya orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya secara resmi dari mereka, dari rasul dan dari ulil amri. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Seandainya bukan karunia Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya atas kepada kalian, ya, lattaba'tumus syaitana illa qalila. Niscaya kalian mengikuti syaitan kecuali sedikit sekali. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Ilm, dalam bab man khassa bil ilmi qauman duna qaumin karahiyata an la yafhamu, ya, dalam bab, ya, mengkhususkan sebagian orang dengan ilmu tertentu, ya, sebagian kaum dengan suatu ilmu karena khawatir, ya, yang lainnya tidak paham. Al-Imam Al-Bukhari dalam bab ini menurunkan perkataan Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, beliau berkata, "Hadithu an-nasa bima ya'rifun. Atuhibbuna an yukadzdzaba Allahu wa rasuluhu? Hadithu an-nasa bima ya'rifun." Hadithu an-nasa, ya, berbicaralah. Berbicaralah kepada manusia dengan sesuatu yang mereka ketahui. Apakah kalian suka Allah dan Rasulnya didustakan? Apakah kalian suka Allah dan Rasulnya didustakan? Kalau kita berbicara kepada manusia dengan pembicaraan yang tidak dipahami oleh akal-akal mereka, yang belum sampai pemahaman mereka, ya, ke apa yang kita bicarakan ini, maka tentunya bukannya malah diterima oleh mereka, justru akan menolak perkataan kita. Ini maksud dari perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Hadditsun nasa bima ya'rifun." Yani berikan kabar kepada manusia sesuai dengan apa? Dengan pemahaman atau tingkat pemahaman mereka. "Hadditsun nasa bima ya'rifun." Ya. Oleh karena itu, ini sebagai dasar yang membuat kita semakin tahu dan sadar bahwa ketika kita berdakwah, ya, ketika kita menyampaikan ilmu kepada orang, ya, maka kita harus melihat dulu sampai mana tingkat pemahaman mereka. Kemudian kita ketika bicara juga harus melihat, ya, kedudukan orang itu tidak bisa disamakan. Oleh karena itu, di sini dikatakan mukhatabatun nasi ala qadri afhamihim wa makanatihim. Jadi mengajak bicara kepada manusia itu sesuai dengan kedudukan dan pemahaman mereka, tidak bisa disamakan. Kalau menyamakan satu, menyamakan, ya, menyamakan pembicaraan kepada seluruh manusia tanpa melihat perbedaan yang ada pada mereka, ini sesuatu kekeliruan. Dan ini bukan manhaj Rabbani. Kemudian penulis menurunkan sebuah dalil, ya, di sini dalil yang lain tentunya yang menegaskan dan menjelaskan tentang hal tersebut. Haddatsana Ishaq ibn Ibrahim qala haddatsana Muadz ibn Hisham qala haddatsani Abi an Qatada haddatsana qala haddatsana Anas ibn Malik anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Muadz radifuhu ala ar-rahl. Di sini, ya, dalam hadis Bukhari dan Muslim, ya, penulis menurunkan sanadnya dan saya singkat langsung sampai ke Anas bin Malik. Anas bin Malik yakni berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Mu'adz yakni radifuhu itu artinya yang membonceng Rasul. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam membonceng Mu'adz, ya, yang dibonceng oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam al-rahl, di atas tunggangan. Kemudian Rasulullah SAW berkata, ya Mu'ad ibn Jabal, wahai Mu'ad bin Jabal. Kemudian Mu'ad berkata, labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Kemudian Rasul berkata, ya Mu'ad. Kemudian Mu'ad berkata atau menjawab, labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Dan itu dilakukan 3 kali oleh Rasulullah SAW dan dijawab oleh Mu'ad radhiyallahu anhu 3 kali. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahu Allahu 'alan nar. Tiada seorang pun yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah sidqan min qalbihi, betul-betul jujur dan benar dari hatinya, melainkan Allah Subhanahu wa taala haramkan atasnya neraka. Qalu, mereka Mu'ad bertanya, qala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala ukhbiru bihi an-nas fayastabshiru? Wahai Rasulullah, tidakkah aku khabarkan hal ini kepada manusia agar mereka bisa mendapatkan kabar gembira? Kemudian Rasulullah SAW berkata, ya, idzan yattakilu. Kalau begitu nanti mereka akan menyandarkan diri dengan hal ini. Ya. Artinya, jangan dikhabarkan dulu. Ah, kemudian dikatakan di sini wa akhbara biha Mu'adz 'inda mautih ta'assuman. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an mengabarkan hadis yang mulia ini yang keluar dari lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Rasul sampaikan kepada beliau setelah wafatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ta'assuman, karena untuk menghindarkan diri dari dosa, yakni menyembunyikan ilmu. Mu'adz bin Jabal menyampaikan hal ini. Ya. Nah, kenapa Rasulullah SAW melarang Mu'adz untuk menyampaikan hadis yang mulia ini? Ya, karena manusia masih belum paham. Khawatir mereka akan menyandarkan dengan hadis yang mulia ini dan tidak mau beramal. Ya, oleh karena itu, Rasulullah SAW melarang Mu'adz untuk menyampaikan. Dan ini hadis menunjukkan ini faedah yang sangat besar di mana disebut oleh ulama bahwa boleh kita ini menunda dulu, ya, menunda untuk menyampaikan sebuah ilmu kepada masyarakat, menunda menyampaikan ilmu kepada murid kita kalau misalkan kita lihat belum mampu untuk menerimanya, ya, ini. Kemudian dalam kitab ini penulis menurunkan perkataan ulama, yakni Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, beliau berkata, katsirun minan nas, ya, yatlubu min sahibihi ba'da nailihi darajat ar-riyasati al-akhlaq allati kanat yu'amiluhu biha qabla ar-riyasa falayusadifuha fayantaqidu ma bainahuma min al-mawaddah wa hadha min jahli sahibi at-talibi lil-'adah. Beliau rahimahullah mengatakan banyak dari kalangan manusia meminta dari sahabatnya yang sahabatnya itu setelah menjadi atau menjabat sebuah jabatan tertentu atau menjadi pemimpin lah, ya. Maksudnya apa? Maksudnya ketika ada 2 orang atau lebih berteman, berkawan. Kemudian salah satu dari mereka menjabat sesuatu jabatan, menjadi pemimpin atau menjabat jabatan yang tinggi, ya. Kemudian temannya ini minta kepada kawannya ini, ya, untuk bermuamalah dengan dia, bermuamalah dengan dia seperti masa lalu, berakhlak kepadanya dengan akhlak yang sebelum dia menjabat. Nah ini. Tetapi ternyata dia tidak mendapati dari kawannya ini, ya, akhlak yang dulu dia jumpai ketika belum jadi pemimpin atau belum menjadi orang yang penting, ya, istilah orang yang penting atau belum menjabat jabatan tertentu lah, ya. Falyusadifuha, dan dia tidak mendapatinya. Fayantaqidu ma bainahuma minal mawaddah. Maka kecintaan antara keduanya yakni batal, hilang, ya. Dan tentunya kata beliau, hadza min jahli sahibi at-talib lil 'ada. Ini karena apa? Karena munculnya karena kebodohan kawannya ini yang menjadi tetap menjadi orang biasa yang meminta kepada kawannya yang dulu jadi kawan itu sekarang sudah jadi pemimpin atau sudah menjabat jabatan yang tinggi, ya, untuk seperti biasa, ya, berakhlak dengan akhlak yang biasa seperti dulu, ya. Kemudian tidak dijumpai, dia kecewa, kemudian tidak ada lagi mawaddah di hatinya. Nah, ini karena apa? Karena kebodohan dia. Karena kebodohan dia. Baik. Diumpamakan oleh beliau dengan perumpamaan yang sangat bagus sekali. Wa huwa bi manzilati man yatlubu man sahabahu aw min sahibihi idza sakira akhlaq as-sahib wa dhalika ghalat. Kedudukan orang ini sama saja seperti kedudukan, ya, orang yang minta kepada kawannya, kawannya yang mabok, ya. Ada kawannya mabok. Kemudian minta dari orang mabok ini, ya, agar bermuamalah dengannya dengan muamalah orang yang sadar, ya, berakhlak dengan akhlak orang yang sadar, dan tentu ini sebuah kesalahan, ya. Misalkan Ahari, ya, waliyadzubillah, punya kawan, kawannya mabok, mabok sadar tidak? Tidak. Ngomongnya lantur, kan, ya? Seperti itu, kan? Lantur, kemudian ya enggak jelas. Kemudian Ahari bilang, kamu nih ngomong harus lurus, benar sama saya, ya. Benar atau tidak? Orang gila, kan itu? Salah. Begitu juga kalau Ahari punya teman waktu kecil samaan, sekolah bareng, kesana kemari sama, tidur berdua, ya, tapi beda ranjang, ya, beda ranjang tentunya. Safar kesana kemari. Nah, itu kan. Udah kayak Masya Allah, ya, kayak saudara, sahib. Kemudian temannya Ahari jadi misalkan presiden, jadi gubernur, atau menjabat jabatan yang tinggi. Nah, kemudian Ahari ingin, ayolah kamu seperti dulu lagi sama saya, ya, biasa saja, kan gitu. Tidak mungkin, tidak bisa, ya. Bukan tidak mungkin, artinya sulit. Ya. Illa man rahimahullah, kecuali orang yang Allah rahmati. Ya. Nah, ada orang yang tidak tahu tentang hal ini, dia minta, kamu harusnya berakhlak seperti dulu, gitu, ya, bermain seperti dulu. Ini kata Ibnu Qayyim, orang yang minta seperti ini sama seperti minta kepada orang yang tadi mabok, supaya berakhlak seperti akhlaknya orang yang sadar. Nah, tapi kenapa? Kata Ibnu Qayyim, fa inna lirriyasati sakratan kasakratil khamri. Ah, ya. Karena apa? Karena jabatan itu, ya, ada penyakitnya. Penyakit apa? Penyakit mabok. Penyakit mabok. Seperti orang yang mabok. Gila jabatan. Orang gila jabatan. Bahkan kata beliau, au asyad, bahkan lebih besar, lebih keras. Nah ini, ya. Walau lam yakun lirriyasah sakrah lam akhtaraha sahibuha 'ala al-akhirati ad-da'imati al-baqiyah fa sakratuha fawqa sakratil khamri bikathir. Aitu. Kalau tidak memiliki sakrah dalam masalah jabatan ini, niscaya orang tidak akan memilihnya. Ya. Tidak memilihnya, mementingkan hal itu daripada urusan daripada perkara akhirat yang kekal, ya, yang daimah baqiyah. Nah, jadi maboknya orang yang gila jabatan, ya, itu melebihi maboknya orang yang minum khamr. Bikathir, bahkan lebih banyak. Nah, itu. Ya, makanya jangan aneh orang yang gila jabatan itu aneh-aneh, tidak waras kadang-kadang. Ya. Nah, bahkan ketika rebutan untuk menjadi orang nomor satu misalkan, ya, di apalah gitu ya, nggak jadi gila beneran, banyak masuk ke rumah sakit jiwa. Nah, itu ya, ini bahayanya apa? Bahayanya riyasah. Riyasah itu membuat orang mabuk. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kemudian wa muhal an yura min as-sakran akhlaqus sahi wa tab'uhu, dan mustahil, ya, sebuah kemustahilan, ya, bisa dilihat dari orang yang sedang mabok akhlak orang yang sadar. Nah, makanya kalau ada pejabat yang gila jabatan dan mabok dengan jabatannya, ya, sesuatu yang wajar. Ya, sesuatu yang tidak aneh dari sisi ini, ya. Nah, karena dia sedang mabok. Sedang mabok. Nah, itu. Walihada amara Allah Ta'ala akrama khalqihi alaihi bimukhatabati ra'isil qibti bil khitabil layyin. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan, yakni orang yang paling mulia dari makhluknya untuk berbicara dengan ra'is, jadi kepala suku, ya, dengan khitab yang layyin, dengan pembicaraan yang lemah lembut. Fa mukhatabatu ru'asa'i bil qawli layyin amrun matlubun syar'an wa 'aqlan wa 'urfan. Mengajak bicara kepada ru'asa, yakni para pemimpin, orang-orang yang punya jabatan, dengan perkataan yang lemah lembut adalah amrun matlubun, perkara yang dituntut dari tiga hal: dari sisi syariat, dari sisi akal, dari sisi uruf adat kebiasaan. Ini, ya. Jadi tidak bisa disamakan. Mentang-mentang misalnya kita jadi dai, ya, sama dah. Pokoknya antara rois kemudian merus rakyatnya sama saja, misalkan. Tidak bisa, karena ada perbedaan, ya. Dan kita harus tahu ini. Walidzalika tajidu an-nasa kal mafturina alaih. Oleh karena itu kau dapati manusia seperti seakan-akan difitrahkan di atas hal ini. Wa hakadha kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yukhatibu ru'asa al-asyairi wal qabail. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika bermukhatabah, mengajak bicara kepada para pemimpin kabilah, ya, dengan gaya yang berbeda tentunya, dengan lemah lembut. Wa ta'ammal imtithala Musa lima amara bihi kaifa qala li fir'aun. Kemudian beliau berkata, perhatikan, yakni perkataan Musa, apa yang dilakukan oleh Musa, ya. Imtithala itu artinya perbuatan Musa ketika mentaati Allah Subhanahu wa taala atas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berkata kepada Fir'aun dengan perkataan yang lembut. Wa qula lahu qawlan layyina. Ucapkan di depan Fir'aun dengan perkataan yang lemah lembut. Ini kan perintah. Nah, Musa alaihi salatu wasalam, ya, memilih kalimat yang sangat indah, sangat lemah lembut. Kalau kita bisa perhatikan. Dicontohkan sama Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nazi'at ayat yang ke-18 ke-19. Musa berkata kepada Fir'aun, "Hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Ah, ini. Cuma kalau antum perhatikan dari sisi uslub bahasa Arab, sangat tinggi sekali bahasa ini. Ya, menunjukkan bahasa yang sangat tinggi dan lemah lembut sekali. Ya, gaya bahasa yang digunakan oleh Musa alaihissalam yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur'an menunjukkan bahasa yang sangat tinggi. Ya. Musa alaihissalam berkata, "Hal laka ila an tazakka?" Maukah ya, engkau wahai Fir'aun membersihkan diri? Lihat, tazakka. Nabi Musa tidak berkata apa? Ila an uzakkiyak. Mau tidak wahai Fir'aun, aku sucikan dirimu. Tidak. Tapi Musa alaihissalam berkata kepada Fir'aun, mau tidak wahai Musa, wahai Fir'aun, ila an tazakka. Kau sucikan dirimu. Gitu. Bukan menisbatkan ke dirinya. Ah, itu ya. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Artinya, aku menjadi dalil, yani, yang menunjukimu kepada Rabbmu, sehingga kau menjadi orang yang takut. Lihat. Al-Qayyim berkata, فَأَخْرَجَ الْكَلَامَ مَأَهُ مَخْرَجَ السُّؤَالِ وَالْعِرْضِ لَا مَخْرَجَ الْأَمْرِ. Musa alaihissalam mengeluarkan perkataan dari lisannya dengan perkataan yang indah, bukan memerintah kepada Fir'aun, tapi dalam rangka meminta, wal'ird, memaparkan perkataan, bukan nyuruh, ya, tidak memerintahkan. Kalimatnya sangat indah, ya. Kan Fir'aun itu kan raja, dan dia suka menyuruh orang. Orang yang suka nyuruh, disuruh gimana? Tidak mau. Maka kalimat yang dipilih oleh Musa alaihissalam bukan kalimat amr. Bukan kalimat amr. Ya? Kalimat tawaran. Wasual dan permintaan. Hal laka ila anta zakka? Mau tidak kau mensucikan dirimu? Gitu. Ya. Kemudian, walam yakul ila an uzakkiyak. Musa tidak berkata, mau enggak aku sucikan dirimu? Gitu. Ya. Fanasabal fi'l ilaihi huwa. Fi'ilnya dinisbatkan kepada dia. Wa dhikru lafzi tazakki duna ghairihi lima fihi minal barakati wal khairi wan nama. Lafaz tazakki juga disebutkan dalam rangka karena di dalamnya ada keberkahan, kebaikan, ya, dan nama, ya, bukan hanya sekedar lafaz. Ini yang dicari oleh Musa alaihissalatu wasalam, yang dikeluarkan dari lisan Musa alaihissalatu wasalam. Ya. Summa qala, kemudian Musa berkata, wa ahdiyaka ila rabbika. Maksudnya, akunu kaddalili baina yadaik alladhi yasiru amalak. Wa ahdiyaka ila rabbika. Itu maksudnya apa? Mau tidak aku menjadi orang yang membimbingmu. Ya, dalil. Seperti dalil. Ya, seperti penunjuk jalan. Menunjuki jalanmu. Ya, di hadapanmu. Yang aku berjalan di depanmu. Ya, itu. Alladhi yasir amamak. Aitu. Wa qala ila rabbika, kemudian berkata ila rabbika, ke Rabbmu, ya, ini istid'a, ya, bukan perintah, ya, bukan perintah, tapi istid'a li imanihi, ajakan, seruan, ya, permintaan buat dia apa? Buat beriman kepada Rabbnya yang telah menciptakannya, yang telah memberikannya rizki, yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatan kepadanya ketika kecil, ketika saghiran, yafian, wa kabiran. Waktu kecil, ketika dewasa, dan ketika tua. Nah, luar biasa ini. Ya. Perkataan yang dipilih oleh Musa alaihi salatu wassalam ketika mendakwahi Fir'aun. Kemudian, ulama menyebutkan contoh yang lain. Di Quran juga. Ya. Lihat dakwah Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam dalam memilih ungkapan, dalam memilih kalimat. Wa kadzalika qaulu Ibrahim al-Khalil li abihi. Demikian juga perkataan Ibrahim Al-Khalil ya, kepada bapaknya. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada ayahnya, Ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Ya abati, wahai ayahku, lima ta'budu, kenapa kau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, sesuatu yang tidak bisa melihat, sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu sedikit pun. Kita perhatikan ya, ini kalimat sangat tinggi sekali yang keluar dari lisan Ibrahim alaihi salatu wasalam ketika berkata kepada ayahnya, ketika mendakwahi ayahnya. Bukan perkataan sembarangan ya. Uslub ya, gaya bicara yang dipilih oleh Ibrahim sangat tinggi sekali. Kita lihat. Fabtada'a khitabahu bi dzikri ubuwwatihi dalah ala tawqirihi wa lam yusammihi bismihi. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam ketika berbicara kepada ayahnya, Nabi Ibrahim mengatakan ya abati. Ya abati, memanggil dengan kalimat abati. Wahai bapakku, ini ubuwah yang menunjukkan bahwa memang dia adalah bapaknya dan menunjukkan bahwa Ibrahim alaihissalam sangat menghormati bapaknya. Taukir. Ya. Sangat menghormati ayahnya. Walam yusammihi bismihi, dan tidak menyebutnya dengan namanya. Ya. Thumma akhraja al-kalamahu makhraja su'al. Kemudian dia mengeluarkan ucapan ya, kalam yang keluar dari dari lisan Ibrahim alaihi wasallam pun itu adalah permintaan, su'al. Ya. Bukan perintah. Faqal, lihat. Nabi Ibrahim alaihi wasallam berkata, "Lima ta'budu?" Kenapa wahai ayahku engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, sesuatu yang tidak bisa melihat, dan sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat kepada engkau sedikit pun. Nabi Ibrahim tidak berkata la ta'bud. Tidak berkata la ta'bud. Ya. Apa arti la ta'bud? Jangan kau sembah, jangan kau ibadahi. Kalimat jangan, tidak. Lihat. Kalimat yang keluar dari lisan Nabi Ibrahim alaihissalam beda ya. Antara larangan langsung jangan kau sembah dengan lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Bukan la ta'bud ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'a. Wahai bapakku, jangan kau sembah orang yang tidak sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa memberikan manfaat kepada engkau sedikit pun. Kalimatnya jangan kau sembah, itu dijauhi sama Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim berkata, kenapa engkau wahai ayahku tidak kenapa engkau menyembah ini dan seterusnya. Ah itu. Ya. Yeah. Summa qala, kemudian Nabi Ibrahim berkata, Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tik. Wahai ayah handaku, sesungguhnya telah datang kepadaku ilmu yang tidak datang kepadamu. Ya? Nabi Ibrahim tidak berkata, innaka jahil la ilma indak. Nabi Ibrahim tidak berkata, wahai bapakku kamu bodoh, kamu jahil. Tidak. Ya? Tapi Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya dengan adab yang sangat tinggi, wahai ayahku. Nabi Ibrahim tahu kalau bapaknya enggak punya ilmu. Nabi Ibrahim tahu kalau bapaknya bodoh. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalatu wasallam menghindari lafaz ini. Nabi Ibrahim alaihissalatu wasallam berkata, "Ya abati, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tik." Wahai ayahku, aku telah mendapatkan ilmu. Telah datang ilmu kepadaku, ya. Apa-apa yang tidak datang kepadamu. Nabi Ibrahim kata Ibnu Qayyim tidak berkata apa? Engkau bodoh wahai bapakku. Tidak berkata demikian. Engkau tidak punya ilmu wahai bapakku. Bal adala an hadhihi al-ibarati ila altafi ibaratin tadullu ala hadzal ma'na. Tetapi Nabi Ibrahim alaihi wasallam memilih kalimat yang lemah lembut, yang sangat lembut, altaf ibarah. Ungkapan yang sangat lembut untuk ayahnya. Nabi Ibrahim berkata, "Ja'ani minal ilmi ma lam ya'tik." Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada ayahnya, "Fattabi'ni ahdika siratan sawiyya." Fattabi'ni, ikutilah aku. Ya. Niscaya aku akan membimbing engkau wahai ayahku ke jalan yang lurus. Ya. Ini seperti perkataan, persis seperti perkataan Musa kepada siapa? Kepada Fir'aun. Ya, wa ahdiyaka ila rabbika. Nah, lihat Nabi Musa, Nabi Ibrahim, ya, berkata dengan perkataan yang luar biasa. Kita tahu Nabi Musa alaihissalam adalah orang yang kuat. Ya, kalau berkelahi, kalah orang. Dipukul, langsung jatuh, langsung mati. Orang, ya, mengangkat batu yang menutupi sumur itu, 10 orang enggak kuat, kata Umar bin Khattab. Nabi Musa alaihissalam satu orang saja diangkat. Kekuatannya luar biasa. Tapi ketika bicara Nabi Musa alaihissalam, bicaranya sangat indah. Faqul hal laka illa an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Yani hendaknya kita mengikuti uslubnya para nabi yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, ya, perkataan para nabi melainkan sebagai contoh buat kita. Ya, memilih kalimat-kalimat yang baik, yang indah ketika apa? Berdakwah. Kemudian juga kita memilih atau kita melihat siapa yang kita hadapi. Tidak bisa disamakan antara orang yang memiliki kedudukan dengan orang yang tidak memiliki kedudukan. Dan tidak bisa kita pukul rata semua manusia. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata apa? Hadditsun nasa bima ya'rifun atuhibbuna an yukadzdzaba Allahu wa rasuluhu. Ajaklah bicara manusia sesuai dengan apa yang mereka pahami. Apakah kamu mau Allah dan Rasulnya didustakan? Subhanallah. Ternyata banyak di masyarakat nih, ya. Bukan mereka itu, mereka menolak kita, ya. Bukan karena apa? Bukan karena menolak al-haq yang kita bawa. Ya. Atau menolak sebagian kita bukan karena al-haq yang ada pada sebagian kita. Tetapi apa? Menolak uslub, tata cara dakwah dan tata cara bicara kita. Ini yang harus kita perbaiki. Kemudian beliau berkata, Ibrahim berkata, "Ya abati, inni akhafu ayyamassaka 'adzabun minar rahmani fatakuna lisyaitani waliya." Ini juga adab yang tinggi. Perkataan yang indah. Ya? Lihat. Ya abati, wahai ayahku, wahai ayahandaku, inni akhaf, sesungguhnya aku takut, an yamassaka azabun minar rahman. Saya takut engkau ditimpa azab oleh ar-Rahman, oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya? Fatakuna lisyaitani waliya. Sehingga engkau menjadi walinya syaitan. Lihat, kalimat indahnya dari mana? Kita ambil lihat, kata Ibnu Qayyim, فَنَسَبَ الْخَوْفَ إِلَى نَفْسِهِ دُونَ أَبِيهِ. Nabi Ibrahim menisbatkan rasa takut kepada dirinya, bukan ke ayahnya. كَمَا يَفْعَلُ الشَّفِيقُ الْخَائِفْ عَلَى مَنْ يُشْفِقْ عَلَيْهِ. Seperti orang yang punya rasa kasih sayang yang sangat besar, dia khawatir kepada orang yang dia sayangi. Ya? Orang punya anak, khawatir anak itu jatuh kepada kecelakaan. Ayahnya bilang atau ibunya bilang, ayah khawatir kalau kau pergi, nanti takut ketabrak mobil, misalkan begitu. Khawatir. Ya? Ya? Bukan berkata, apakah kamu gak takut? Enggak. Ya? Tapi yang khawatir adalah siapa? Kita. Kasian. Itu. Ini kalimat yang sangat-sangat indah yang keluar dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa qala yamassaka, yamassaka. Kemudian di ayat ini juga dengan kalimat yamassak. Ya. Mas itu adalah kalau dari sisi arti mas itu seperti ini. Asal arti mas itu menyentuh. Ya, menyentuh. ya, saya menyentuh akh apa namanya, menyentuh akh Ari, ah itu mas, namanya mas. Laki-laki tidak boleh yamus wanita, tidak boleh menyentuh wanita, kan gitu. Kan ini kan lafadz yang luar biasa yang dipilih oleh siapa? Ibrahim menggunakan lafadz yamas, ya. Nanti khawatir kau tersentuh dengan azab, gitu ya. Ah itu kalimatnya sangat indah sekali. Kemudian summa nakarul azab, kemudian azabun bukan al azab. Kalau al azab pasti, tapi kalau azabun itu nakira. Yang masih belum nakira, ya, tidak ditayin azabnya apa, kan gitu. Tidak ditentukan azabnya apa. Summa dzakara ar-Rahman. Kemudian Nabi Ibrahim pun menyebutkan lafaz ar-Rahman dalam mukhatabahnya, dalam khitabnya dia kepada bapaknya. Ar-Rahman dipilihkan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang banyak, ya, yang paling indah. Ar-Rahman, Maha Penyayang, Maha Pengasih. Ya, Ar-Rahman, Allah Ar-Rahman, ya, yang memiliki rahmat. Nabi Ibrahim tidak menggunakan lafaz Al-Jabbar walal Qahhar, ya. Ini merupakan khitab yang paling layyin, yang paling lembut. Perkataan yang paling lembut, yang paling layyin. Nabi Ibrahim tidak berkata kepada bapaknya, saya khawatir engkau akan diazab oleh Allah yang Maha Jabbar, yang Maha Qahhar, atau yang Maha Kuat, yang Maha Perkasa, wahai bapakku. Tidak. Nabi Ibrahim menggunakan lafaz Ar-Rahman. Allah yang Maha Rahmat, ya bapakku. Ya, yang penuh dengan rahmat. Saya khawatir. Ayat itu, subhanallah. Ini ungkapan yang luar biasa yang ditunjukkan oleh para nabi, ya, kepada kita yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan dalam Al-Qur'an. Nah, kita lanjutkan dikit saja. Wa nadhiru hadha khitabu sahibu ya sahibi Yasin liqaumihi. Perumpamaannya yang semisal dengan ini adalah perkataan sahibu Yasin kepada kaumnya di surat Yasin, ya. Dia berkata dengan kalimat yang sangat indah. Ya qaumi ittabi'u al-mursalin, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun, wa ma li la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. Wahai kaumku, ikutilah para rasul. Ikutilah orang yang tidak meminta upah kepada kalian dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dan kenapa aku tidak menyembah Allah, yakni zat yang telah menciptakan aku, wa ilaihi turja'un, dan kepadanya kalian semua dikembalikan. Ini perkataan indah sekali dalam berdakwah. Kemudian sama seperti perkataan Nabi Nuh alaihi wasallam pada kaumnya, ya qaumi inni lakum nadhirum mubin an i'budullaha wattaquhu wati'un. Wahai kaumku, sesungguhnya aku adalah nadhir, pemberi peringatan yang jelas, yang Allah perintahkan aku untuk apa? Untuk berkata kepada kalian, u'budullaha, sembahlah Allah saja, wattaqu, dan takutlah kepadanya, wa'ati'un, dan taatilah aku. Yaghfir lakum min dhunubikum, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian, wa yu'akhirukum ila ajalin musamma, dan memanjangkan umur kalian sampai batas waktu tertentu. Ini juga yakni lafaz-lafaz yang indah yang dicontohkan oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Dan di sini dikatakan wa kadzalika sa'iru khitabil anbiya'i li ummatihim fil qur'ani idza ta'ammaltahu wajadtahu aliyana khitabin wa altafahu, ya. Demikian juga seluruh ungkapan, perkataan, seluruh perkataan para nabi kepada umatnya dalam Al-Qur'an, apabila kau perhatikan, ya, niscaya kau mendapati bahwa perkataan mereka adalah perkataan yang sangat lembut, ya. Altaf, altaf khitab, aliyana khitab, sangat lemah lembut perkataan mereka ini. Bahkan khitabullah, khitab, yani perkataan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya ini adalah perkataan yang sangat lemah lembut dan yang paling lemah lembut, ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, ya ayuhan nas, wahai manusia, u'budu, sembahlah Rabb kalian, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Ini sangat sangat lemah lembut sekali. Allah Subhanahu wa taala mengajak yakni berbicara kepada manusia. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala yang lembut, ya ayuhan nas duriba mathalan fastami'u lah, wahai manusia telah diberikan perumpamaan untuk kalian, ya, fastami'u lah, dengarkanlah dia. Innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang kalian sembah selain Allah, mereka enggak akan sanggup, enggak akan mampu mencipta dzubab, yakni lalat, walaupun mereka berkumpul. Subhanallah, perkataan yang sangat lemah lembut dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatihah 5, ya ayuhan nas inna wa'dallahi haq, wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu hak. فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا, lihat kata Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai kalian ini tertipu dengan kehidupan dunia. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ, jangan sampai syaitan yang suka penipu itu menipu kalian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, memalingkan kalian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ini salah satu contoh, ya, yang perkataan yang sangat lemah lembut dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Karena masih banyak, saya cukupkan sampai sini. InsyaAllah kita akan lihat perkataan atau firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain yang sangat lemah lembut, ya, kepada manusia. Kemudian tadi juga kita melihat bagaimana perkataan atau dakwahnya para nabi dan rasul ketika berkata kepada kaumnya dengan sangat lemah lembut, ya. Ini yakni memberikan contoh kepada kita semua agar kita, yakni, mengambil atau memilih kata-kata yang baik, bahkan lebih baik untuk kita sampaikan ketika kita apa? Berdakwah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang dibacakan pertama kali dalam majlis ini, ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Berdakwalah, ngajaklah manusia kepada sabil rabbik, kepada jalan Rabbmu. Lihat, sabil rabbik, kepada jalan Rabbmu, bukan kepada selain jalan Rabbmu, tapi kepada jalan Rabbmu. Dengan apa? Bil hikmah. Kemudian wal mau'izatil hasanah, dengan mau'izah yang baik. Wajadilhum, dan kalaupun berjidal, billati hiya ahsan, dengan yang lebih baik. Dan Allah katakan, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Rabbmu adalah yang lebih mengetahui tentang siapa yang sesat dari jalannya, dan lebih tahu siapa yang mendapatkan hidayah. Allah Maha tahu, ya. Oleh karena itu kita hendaknya mencontoh Al-Quran, mengambil pelajaran dari Al-Quran, dan mencontoh dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan lagi, karena kalau dipercepat ada makna-makna yang sangat luar biasa yang yakni butuh tak pelan kita sampaikan. Nah, fadhil akhi. Ya Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Dan berikutnya ikhwatul Islam, kami berikan kesempatan untuk Anda bertanya langsung di kesempatan kali ini, ada beberapa menit ke depan. Silakan di 0218236543. Atau pesan singkat di 0819896543. Silakan. Halo. Halo. Ayadi nih, dari Tenggamus. Dari siapa? Ayadi Tenggamus, iya. Silakan Pak Ayadi Tenggamus, silakan tanya. Tenggamus, iya. Ya. Begini ini, Ustaz. Iya, ya. Dari beberapa sering saya mendengarkan di TV Roja atau TV Sunnah lainnya, terutama dari Ustaz-Ustaz yang lulusan dari Madinah, itu seringkali mengatakan kalau tidak ada contohnya dari Nabi, iya, atau tidak ada misalnya suatu amalan, kalau tidak ada contohnya dari Rasulullah atau tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, itu artinya kita jangan melakukannya. Iya. Nah, terus saya juga pernah mendengar dari salah satu ustadz juga, ini dari luar negeri juga, dari Libya sama Mesir kalau nggak salah, itu mengatakan bahwa kita jangan terjebak dengan kata contoh atau dengan belum pernah dilakukan oleh para sahabat. Karena misalnya yang nggak ada contoh pada waktu zaman Nabi, yang nggak dicontohkan Nabi, misalnya itu zakat. Zakat misalnya dulu kan dengan korma atau dengan gandum. Nah sekarang katanya dengan, buktinya sekarang bisa dengan beras ataupun selainnya gitu yang, nah, yang mengapa sebagai kebutuhan masyarakat umumnya. Iya. Nah terus yang tidak dilakukan oleh para sahabat misalnya. Hmm. Dulu taklim yang dilaksanakan setiap hari Minggu atau hari Jumat itu nggak pernah dilakukan. Tapi sekarang kan ada katanya. Apakah itu salah? Nah begitu aja itu Pak Ustadz ya. Ya. Mohon penjelasannya itu. Hai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Barakallahu fiik. Terima kasih atas pertanyaannya. kalau tidak ada contoh dari Nabi atau dari Rasul, maka tidak dilakukan, tidak diamalkan. Ya. Apakah ini perkataan salah atau betul? Ya. Ini diantara yang saya tangkap dari apa namanya pertanyaan. Ya. Tayyib, Bapak yang Allah muliakan, barakallahu fiik, semoga Allah berkati antum. Kalimat ini betul, bahkan tepat. Ya. Karena apa? Karena sebagian sahabat berkata demikian. Di antaranya kalau tidak salah Abu Dzar, ya. Dan bisa dicek lagi nanti perkataan sahabat yang lain. Di antara sahabat berkata, kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala ta'abbaduha. Yeah. Setiap ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka jangan kau lakukan. Maka jangan kau lakukan. Baik. Nah, kemudian ulama berkata bahwa sunnah itu ada dua. Sunnah itu ada dua. Sunnah fi'liyah, sunnah tarkiyah. Ya. Sunnah yang dicontohkan sama Rasul dan sunnah yang tidak dicontohkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang dicontohkan oleh Rasul kita kerjakan. Ya. Yang tidak dicontohkan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam maka tidak kita kerjakan dan ini pun sunnah. Berbuat seperti Rasul perbuat dan diam seperti diamnya Rasul ini sunnah. Saat gimana kalau ada sebagian sahabat tuh yang melakukan ibadah di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Rasul tidak melihat, Rasul tidak melakukannya. Contoh, misalkan Bilal. Ya, Bilal setelah sholat, setelah wudhu, maaf, sholat. Namanya sholat wudhu. Ini kan tidak dicontoh Rasul, tapi Rasul SAW mengiyakan. Berarti, setiap perbuatan yang kita lakukan itu baik, maka kita lakukan walaupun tidak dicontoh sama Rasul. Ya, dijawab jawabannya tidak benar. Ya, tidak benar. Kenapa? Contoh yang dilakukan oleh Bilal ini sunnah. Ya, kenapa saat dikatakan sunnah? Karena Bilal melakukannya itu diketahui oleh Rasul. Dan Rasul SAW mentakrirnya, menyetujuinya. Dan itu di zaman turunnya wahyu. Ya. Maka itu bagian dari benda syariat. Oleh karena itu, kalau kita melihat definisi sunnah atau hadis yang didefinisikan oleh ulama apa? Ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin au fi'lin au takririn. Yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perkataan beliau, dari perbuatan beliau dan dari takrir beliau, persetujuan beliau kepada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang melakukan amalan-amalan tertentu seperti Bilal. Seperti ada sahabat yang salat malam kulhu lagi. Iya. Lagi kulhu kan gitu. Iya. Ya. Terus dikhabarkan sama Rasul dan Rasul nanya, kan itu? Hmm. Kenapa? Karena saya mencintai Allah dan sifat-sifat yang disebut dalam surat apa namanya? Al-Ikhlas. Apa kata Rasul? Allah cinta kepada kamu. Di zaman Rasul. Dan ini takrir, dan ini hadis, dan ini sunnah. Ini sunnah. Baik. Ada tidak perbuatan sahabat, tapi tidak disetujui oleh Rasulullah SAW? Ada. Ada. Apa contohnya? Abu Israil. Abu Israil berdiri di tengah terik matahari. Berpuasa. Dan dia nazar dengan nazar seperti itu. Dan nazarnya enggak ngomong lagi. Enggak bicara. Rasul lagi dengan sahabatnya lihat itu siapa itu? Kata Rasul, itu Abu Israil ya Rasul. Dia bernazar, puasa. Berdiri di tengah terik matahari dan tidak berbicara. Apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, katakan dia untuk berlindung, berteduh. Kemudian apa? Kemudian suruh ngomong, bicara. Adapun puasanya teruskan. Lihat. Rasulullah SAW tidak menyetujui. Ada tiga sahabat datang ke istri-istri Rasulullah SAW. Menanyakan ibadahnya Rasulullah SAW. Dan mereka melihatkannya sedikit. Tapi Rasul dimaafkan dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Dalam hadis Anas Bukhari. Ya. Kemudian singkatnya salah satu mereka berkata, "Ama ana saya akan puasa terus, tidak buka-buka. Terus yang satunya, saya akan sholat malam terus, tidak tidur-tidur. Yang satunya, saya akan menjauhi wanita, tidak akan nikah wanita." Ya? Baik. Keinginan sahabat, niat sahabat, perkataan yang keluar dari lisan tiga sahabat ini, baik atau tidak? Secara zahir baik. Orang mau ibadah terus. Mendekatkan diri pada Allah khusus sudah. Mau puasa terus. Mau sholat malam terus. Yang satunya enggak mau nikah. Kenapa? Terganggu urusan istri, urusan anak-anak, nanti urusan kerja, nafkahi dan seterusnya. Mau khusus ibadah. Secara zahir bagus. Tapi tidak semua yang bagus disetujui oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasul tahu tentang niat tiga sahabat ini, dan apa yang mereka sudah azamkan ini, Rasul berkhutbah di depan sahabat. Rasul berkata, "Antumul ladzina kultum kadza wa kadza." Kaliankah yang berkata demikian dan demikian? "Ama ana," kata Rasul, "adapun saya demi Allah, inilla akhsyakum lillahi wa atqakum lah." Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepada Allah daripada kalian. Akan tetapi, aku puasa dan berbuka. Aku sholat malam dan tidur. Aku menikahi wanita. Kemudian Rasul berkata, "Faman ragiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang benci terhadap sunnahku bukan termasuk golonganku. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Di zaman Rasul ada dua perbuatan. Yang satu disetujui sama sahabat, sama Rasul, yang lainnya tidak disetujui sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasul wafat, wahyu tertutup. Putus. Makanya Abu Bakar dan Umar menangis ketika lihat Ummu Aiman menangis. Kata Abu Bakar dan Umar, "Wahai Ummu Aiman, ma yubkik, apa yang buat kamu menangis? Ama ta'alamina anna ma inda Allahi khairun lil rasulih." Tidakkah anti tahu apa yang di sisi Allah itu lebih baik buat Rasulnya? Kata Ummu Aiman, "Saya tidak nangis, karena saya tahu kalau itu tahu apa yang di sisi Allah itu lebih baik buat Rasulnya. Tetapi saya menangis karena wahyu terputus. Annal wahya inqata', wahyu terputus." Ummu Aiman menangis. Nangisnya Ummu Aiman membuat Abu Bakar Siddiq dan Umar menangis. Wahyu terputus. Kalau sudah wahyu terputus, yang membuat syariat terputus. Ya, Allah membuat syariat, terus membuat syariat terputus. Masalah ibadah, oleh karena itu ulama berbicara, al-ibadah itu tauqifiyah. Ibadah itu tauqifiyah. Tauqifiyah itu harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Artinya diam. Makanya ada kaidah, al-aslu fil ibadati al-hadr. Hukum asal ibadah itu apa? Haram. Hukum asal ibadah haram. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan bahwa ibadah itu boleh dilakukan. Hukum asal ibadah haram. Beda dengan hukum muamalah. Hukum muamalah, hukum dunia, al-asl halal. Hukum asalnya halal. Enggak boleh kita haramkan, enggak boleh. Allah berfirman apa? Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan untuk kalian seluruh apa aja yang ada di muka bumi. Oleh karena itu, masalah muamalat, masalah dan seterusnya ini memudahkan. Masalah dunia masalah dunia ini halal, kecuali kalau datang yang haram. Contoh, daging babi haram, daging anjing haram. Semua makanan halal, kecuali misalkan yang memabukkan, minuman yang memabukkan. Kalau ada orang misalkan, kita lagi makan sayur timun, timun itu haram, haram. Kenapa? Atau misalkan kita makan poh-pohan, tahu poh-pohan? Di masakan Sunda itu ada lalap-lalapan. Ada datang, mas, poh-pohan haram. Kenapa haram? Karena tidak ada di zaman Rasul. Kita katakan apa? Ini urusan dunia. Ini urusan dunia. Allah katakan, huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Saya katakan halal. Kenapa halal? Sampai datang dalil yang mengharamkannya. Beda dengan ibadah. Ibadah, hukum asalnya haram. Sampai ada dalil yang membolehkan kita melakukannya. Oleh karena itu Rasul berkata, "Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa radd." Barang siapa yang beramal dengan sebuah amal yang tidak ada contoh dari kami, tertolak. Taib. Tadi masalah zakat. Zakat dengan beras dan seterusnya. Ini kias. Ini masuknya muamalah dan bukan ibadah. Oleh karena itu ulama bilang, "La qiyasa fil ibadah." Tidak ada urusan kias dalam masalah ibadah. Kalau dalam masalah muamalat, masalah zakat dan seterusnya, pakai kias boleh. Tapi dalam masalah ibadah, la kiasa fil ibadah. Tidak ada kias dalam urusan ibadah. Ya, sebenarnya panjang Bapak ya, Masya Allah. Menarik sekali sebenarnya pertanyaan ini yang ingin saya bahas sebenarnya. Karena dalilnya harus diluruskan. Luruskan. Ini kaidah kias, ya. Ini dengan beras tadi tidak ada di mana? Di zaman Rasul adanya gandum, kurma dan seterusnya. Kemudian di Indonesia beras. Ini kan boleh. Jadi ini bukan bid'ah, ini salah, ini keliru. Karena apa? Kias boleh di sini. Tapi kalau dalam ibadah ada kaidahnya, la qiyasa fil ibadah. Tidak ada kias dalam urusan ibadah. Oleh karena itu, segala sesuatu hanya kita kembalikan kepada ulama. Dan kaidah-kaidah itu harus kita pahami dan harus kita yakni pelajari, yakni supaya kita lebih hati-hati dalam memberikan hukum ini. Saya minta maaf karena mungkin ini saja yang bisa saya jawab, mudah-mudahan sedikit manfaat ya, dan saya undur diri. Dan apabila ada kata-kata yang benar datang dari Allah dan Rasulnya, apabila ada yang salah datang dari syaitan dan dari saya, dan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya berlepas diri dari itu semua, dari kesalahan tentunya. Dan saya akhiri, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Saya terima kasih atas kehadiran Ustaz di studio kami dan menyampaikan pembahasan yang bermanfaat. Terlebih kami ucapkan terima kasih pula kepada seluruh pemirsa dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. InsyaAllah kita akan berjumpa kembali di kajian ilmiah yang selanjutnya. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.